cara berbintang. Kau berjalan berteman lapar, tak peduli hari yang akan terus berganti. Lewatkan hari tanpa rasa, hanya berpasrah tiada berkata. Tak ada tangan yang akan membelaimu. Oh, oh, oh. Biarkan semua tak peduli. Lewatkan hari tanpa henti. Tanpa berhenti terus menghibur, kawan anggap aku sebagai tangan itu. Kini semua tinggal kenangan, gagal sudah sekarang impian. Tak akan pernah ada cerita yang tersisa. Semua tak peduli. Lewatkan hari tanpa henti.